Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pakuwon Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Ahfadzul Lisan Fidha'il Kitab As-Sunnah karya Sa'id Ibn Ali Ibn Wahab Al-Qahtani Hafidhullah Ta'ala. Kita masih pada hadis dari Al-Mughirah. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan berzikir saat beliau selesai dari salat fardunya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian Nabi baca thalatha marat, sebanyak 3 kali. Wa qana yanha an qila wa qal wa kathrati su'al wa ida'atil mal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang qila wa qal, yang kemarin kita telah sampaikan bahasanya qila wa qal inti mencakup 2 pengertian, yang pertama adalah sibuk cari tahu tentang tentang keadaan orang lain, apa yang dia katakan dan apa yang dikatakan tentang dirinya, apa berita terbaru tentang dirinya, update berita tentang orang lain. Itu makna yang pertama untuk qila wa qal. Kemudian makna yang kedua adalah sibuk dengan berita yang tidak jelas, kabar burung, gosip, isu, ini juga termasuk qila wa qal. Wa kathrati soal, dan banyak bertanya atau banyak meminta. Wa ida'atil mal, dan membuang-buang harta. Ini berkenaan dengan membuang-buang harta. Maka definisi dari membuang-buang harta yang hukumnya haram, hukumnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membelanjakan harta dalam perkara yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat la fid dinin wala fid dunya. Tidak ada manfaatnya dari sisi agama ataupun tidak ada manfaatnya dari sisi dunia. Maka itu yang disebut dengan itu atul mal, membelanjakan harta, mengeluarkan harta, dan orang yang mengeluarkan harta tersebut tidak mendapatkan manfaat, baik manfaat agama ataupun manfaat dunia. Bahkan boleh jadi dia malah mendapatkan madarat. Di sini dicontohkan, oleh karena itu maka termasuk itu atul mal. Ini adalah orang membelanjakan harta untuk konsumsi rokok, maka dia tidak dapat manfaat duniawi, tambah sehat atau yang lain. Demikian juga dia tidak dapat pahala karenanya, maka ini tidak memberikan manfaat la fid din wala fid dunia, baik dari sisi agama ataupun dari sisi dunia. Dan itu atul mal itu sedikit berbeda dengan al-israf. Berbeda dengan al-israf atau boros. Bedanya kalau israf, maka kalau israf atau boros itu menimbang keadaan, beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, apakah ini israf untuk dia ataukah tidak, menimbang keadaan ekonomi dan keuangan orang tersebut. Itma qad yu'addu israfan li shakhsin la yu'addu israfan li shakhsin akhar. Karena sesuatu yang tergolong israf untuk seseorang itu boleh jadi tidak israf untuk orang yang lain karena kondisi keuangan yang berbeda. Maka orang yang kemudian penghasilannya pas-pasan memaksakan diri untuk beli mobil misalnya, maka ini israf. Orang yang penghasilannya pas-pasan namun memaksakan diri untuk setiap hari makan di restoran, maka ini israf. Namun orang yang duitnya berlimpah duitnya berlimpah, dia setiap hari kemudian cuma pindah dari satu restoran ke restoran yang lain, maka itu tidaklah itu terlalu terhitung sedikit dibandingkan penghasilannya, maka ini tidak israf untuk dia. Dan orang yang gajinya sebulan cuma 2 juta, tiap hari mau makan di restoran, restoran berkelas semua, maka ini israf. Namun orang yang penghasilannya sehari 5 juta, maka dia mau kemudian tiap hari kemudian restoran berkelas, ya, maka secara umum itu tidak tergolong israf. Maka israf itu satu hal yang haram, namun haramnya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain melihat kondisi keuangan orang tersebut. Namun itu atul mal itu haram dan tidak kemudian beda-beda kita katakan ini itu atul mal untuk satu orang kemudian itu atul mal untuk orang yang lain, tidak demikian. Maka dia berlaku untuk semua orang. Itu beda israf dengan itu atul mal. Waman in wanhat, dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mana wahat. Man in artinya tidak mau memberikan sesuatu yang wajib dia berikan. Wahati maknanya adalah meminta sesuatu yang tidak menjadi haknya. Maka dia adalah orang yang kalau meminta dia sangat semangat dan rakus, bahkan sesuatu yang bukan haknya dia minta. Dan apa yang jadi kewajibannya dia tidak mau berikan dan dia tidak mau bayarkan. Maka kalau man in one heart itu terkumpul kepada diri satu orang, maka orang ini adalah orang yang sangat-sangat jelek tentunya. Ya, maka man in one heart ketika terkumpul pada diri seseorang, maka menyebabkan orangnya itu menjadi jamu' manu. Orang yang rakus namun pelitnya setengah mati. Ya, dan orang yang rakus di satu sisi namun pelit dan pelit luar biasa di sisi yang lain, maka lengkap sudah keburukan pada orang ini. Ya, maka jika terkumpul menjadi satu dan menjadi sifat satu orang, maka ini tentu lebih jelek. Namun masing-masing dari manak wahat itu juga satu hal yang terlarang dan haram. Ya, mana orang itu kemudian tidak mau memberikan apa yang wajib dia berikan, boleh jadi harta, semisal zakat, dia tidak mau bayar zakat, atau boleh jadi adalah nafkah untuk istri. Ada sebagian orang yang berkeluarga dia tidak pernah nafkahi istrinya, dia diminta oleh istrinya dia malah marah-marah. Ya, maka ini mana tidak mau memberikan apa yang wajib dia berikan. Demikian juga termasuk dalam hal ini, termasuk dalam hal ini adalah ilmu. Ketika orang itu memiliki ilmu, diminta untuk memberi ilmu dan namun dia tidak mau memberikan tanpa alasan, tanpa alasan yang dimaklumi, maka ini termasuk dalam man'i. Demikian juga had, meminta sesuatu yang tidak menjadi haknya. Ada bantuan beras raskin, dia bukan orang miskin namun minta agar diberi beras raskin. Maka ini meminta sesuatu yang tidak menjadi haknya. Maka ini termasuk dalam dalam hadis ini. Minta untuk kemudian diberi subsidi padahal dia tidak punya hak untuk mendapatkan subsidi. Maka ini termasuk dalam hadis ini. Seorang yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat, dia minta zakat, maka dia termasuk dalam hadis ini. Wa uquqil ummahat, dan durhaka kepada ibu. Ya, maka disebutkan ibu secara khusus, ya, karena tentu perjuangan seorang ibu yang demikian besar berkenaan dengan kehadiran seorang anak yang ini tidak dimiliki oleh seorang bapak. Demikian juga karena halusnya perasaan ibu, ya, yang ketika dia disakiti kemudian jika dia didurhakai, dia lebih sakit daripada ketika seorang ayah itu didurhakai oleh anaknya. Demikian juga dikhususkan ibu di sini karena kondisi fisik ibu yang lemah. Kondisi fisik ibu yang lemah, jika kemudian dia dikasari oleh anaknya, maka dia tidak bisa membalas. Lain halnya dengan bapaknya. Kalau dikasari sama anaknya, ya, nantang gelut leh. Nah, kan? Bisa. Namun ibu tidak bisa. Nah, ibu tidak bisa. Kemampuan fisik yang dia miliki tidak memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu maka uqiqul ummahat. Nah, maka disebutkan secara khusus durhaka kepada ibu diantaranya adalah karena tiga alasan di atas. Yang pertama adalah karena karena kemudian pengorbanan yang lebih luar biasa yang diberikan oleh seorang ibu untuk lahirnya anak, ya, maka tentu ketika dia dikasari, dia dibentak oleh anaknya itu lebih sakit daripada ayah. Kemudian yang kedua karena perasaan dia yang lebih perasa, sehingga sakitnya itu lebih sakit. Kemudian yang ketiga adalah kondisi fisik seorang ibu yang ketika mendapatkan perlakuan kasar dari anaknya, maka dia tidak bisa memberi, tidak bisa meladeni, tidak bisa membalas. Oleh karena yang ini berbeda dengan keadaan seorang ayah. Wawadil banat, dan memendam anak perempuan hidup-hidup. Ini adalah adalah kebiasaan orang musyrik jahiliyah, atau tepatnya sebagian orang musyrik jahiliyah, karena mereka malu dengan anak perempuan dan memiliki anak perempuan. Dan perlu diketahui bahasanya tidak semua kabilah Arab memiliki kebiasaan wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan di antara kabilah yang tidak dikenal dalam sejarah mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup adalah kabilah Bani Adi. Ini adalah kabilah yang disebut dengan kabilah Bani Adi. Tidak ada dalam sejarah kabilah Bani Adi, ya, meskipun di masa jahiliyah, mengubur anak hidup-hidup. Dan perlu diketahui bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu bagian dari Bani Adi. Oleh karena itu maka di antara dusta yang nyata dan terlalu memalukan, dan cerita bohong yang terlalu memalukan yang dibuat oleh sebagian orang yang menisbatkan bahasanya Umar di masa jahiliyah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ini dikaranglah sebuah cerita bahasanya ketika anaknya itu sudah lumayan, anak perempuannya itu agak gede, dia bilang kepada istrinya, tolong dandani anak perempuan kita, akan saya ajak untuk silaturahmi dengan salah satu kerabat. Dan ternyata dibawa ke tengah-tengah padang pasir, dan disebutkan dalam cerita tersebut kalau Umar kemudian membuat galian dan pasir bahkan sampai mengotori jenggotnya, dan anak perempuan Umar lah yang kemudian kasihan lihat bapaknya sampai melihat sampai membersihkan pasir dari jenggot bapaknya, namun ya, tanpa perasaan dan tanpa ini kemudian Umar memasukkan anak perempuannya tersebut dalam galian yang telah dia buat. Ini adalah cerita yang dusta, dan dustanya terlalu memalukan, cerita bohongnya terlalu memalukan. Kurang pinter kalau bikin cerita bohong. Kenapa? Karena Umar itu dari Bani Adi. Umar itu dari Bani Adi. Dan tidak ada dalam sejarah Bani Adi tindakan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu tidak ada dalam sejarah kabilah Bani Adi, dan Umar bagian dari kabilah Bani Adi. Kemudian dari Bilal ibn al-Haris al-Muzani radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi maka yadhunnu an tablugha ma balaghat. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu." Sungguh ada seorang yang berkata-kata dengan satu perkataan, yang perkataan tersebut adalah perkataan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yadhunnu, orang tersebut tidak menyangka, bahasanya perkataan yang dia katakan tablughu mabalaghat, sampai kepada derajat apa yang sampai badannya. Maka ternyata perkataan tersebut sangat memberikan faedah pada banyak orang, memberikan manfaat pada banyak orang, dan dia tidak menyangka kalau demikian besar manfaat perkataan yang dia katakan. Boleh jadi kalimat tersebut setelah dikutip oleh banyak orang ternyata menjadi sebab hidayah untuk banyak orang. Boleh jadi kemudian dia bikin gambar, bikin pic, dan dengan perkataan yang biasa saja ternyata di-share orang, dan itu membuat pencerahan pada banyak orang. Dia tidak mengira itu akan jadi amal yang sangat besar manfaatnya dan sangat besar ganjarannya. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Yang ternyata Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya, mencatat dan menetapkan untuknya dengan sebab kata-kata tersebut ridwanahu, ridhonya. Dan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan ridho kepada memberikan ridhonya kepada orang tersebut ila yaumi yalqahu, sampai dia meninggal dunia. Sampai hari di mana dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi, dan sungguh ada seorang yang berkata-kata dengan perkataan yang pendek, yang perkataan tersebut adalah perkataan yang mendatangkan murka Allah. Maka na yadhunnu an tablugha ma balaghat, dia tidak mengira kalau dampaknya, dosanya sebesar itu. Dia anggap itu satu hal yang remeh, dia anggap itu satu hal yang sepele. Namun ternyata dosanya luar biasa. Dosanya demikian besar, dampak buruk dari perkataannya demikian luas. Yaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumi yalqahu. Maka Allah akan catat untuknya biha, dengan sebab kata-kata pendek yang dia ucapkan, yang demikian keadaannya, Allah catat murkanya untuk orang tersebut, dan terus menerus Allah murka kepadanya sampai dia meninggal dunia. Maka itu bahaya lisan. Boleh jadi seorang itu berkata-kata dan dia menganggap remeh dan sepele perkataannya, ternyata memiliki dampak yang besar. Gara-gara perkataannya yang tidak seberapa panjang, boleh jadi itu menjadi sebab kerusuhan, boleh jadi menjadi sebab caos, boleh jadi menjadi sebab pertumpahan darah, boleh jadi karena sebab kata-katanya tersebut, maka terjadilah kudeta, pemberontakan, dan pertumpahan darah. Sebagaimana kemudian yang terjadi di Mesir, kudeta yang berdarah dan yang kemudian dampaknya menimbulkan matinya sekian ribu orang, itu berawal dari sebuah status Facebook. Berawal dari status Facebook atau Twitter yang kemudian akhirnya kemudian tersebar, dan dampaknya adalah ribuan nyawa mati. Yang boleh jadi orang yang pertama kali membuat perkataan tersebut tidak mengira kalau itu akan demikian keadaannya. Ya, namun realitanya betapa banyak nyawa orang yang hilang. Ya, betapa banyak darah yang tertumpah, dan itu awalnya adalah beberapa kalimat yang menjadi status Facebook atau Twitter. Maka demikianlah bahaya lisan, demikian bahaya lisan yang luar biasa. Kemudian dari hadis selanjutnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, istama' indal baiti Qurasyiyani wa Thaqafiyun. Berkumpullah di sebuah rumah dua orang Quraisy dan satu orang Bani Thaqif, atau dua orang dari Bani Thaqif dan satu orang Quraisy. Thaqif adalah penduduk kota Taif. Yang kathiratu sahmi butunihim, yang mereka tiga orang tersebut dikatakan oleh Ibnu Mas'ud adalah orang-orang yang banyak kumpulan lemak di perutnya. Wa qaliyallatu fiqhi qulubihim. Namun orang tersebut adalah orang yang tidak memiliki pemahaman, hatinya tidak berisi pemahaman kecuali pemahaman yang dangkal. Ada orang yang berpikirnya cetek, berpikirnya cepat, perutnya gendut, kata Ibnu Mas'ud. Tiga orang ini semuanya banyak lemak di perutnya, gendut berarti ya, gendut perutnya, namun akalnya tidak seberat perutnya. Akalnya tidak seberat perutnya. Faqala ada ahaduhum, maka salah satu dari mereka mengatakan, atarawna, apakah kalian beranggapan bahasanya Allah mendengar apa yang kita katakan? Orang yang kedua mengatakan, Allah itu mendengar jika kita bersuara lantang, namun Allah tidak mendengar jika kita bisik-bisik. Waqala akhar, dan orang yang ketiga mengatakan, jika dia mendengar manakala kita bersuara lantang, maka dia tentu mendengar jika kita melirihkan suara. Fa'angzalallah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat berikut ini. Wa makuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum bala absarukum bala juludukum. Dan kalian tidak bisa berlindung pada saat memberikan persaksian menyudutkan kalian, yang persaksian ini diberikan oleh pendengaran, penglihatan, dan kulit-kulit kalian sendiri. Ya, maka tentu yang benar, yang wajib diyakini oleh setiap mukmin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua ucapan, dan tidak ada beda bagi Allah Subhanahu wa taala antara suara lantang dan suara lirih, bahkan bisikan dan lintasan hati pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian dari Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu, kukatakan, wahai Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadaku satu perkara yang akan aku pegangi erat-erat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul rabbi Allah thumma istaqim. Katakanlah bahasanya Rabbku adalah Allah, bahasanya Tuhanku dan sesembahanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kemudian da'alah anda menjadi orang yang istiqomah di atas tauhid. Qultu, kemudian kukatakan, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, perkara apakah yang paling kau khawatirkan menimpa diriku? Fa'akhoda bilisani nafsihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangi lidahnya sendiri. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza, ini yang aku khawatirkan. Bencana dan keburukan yang terjadi gara-gara lisan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di sini bahwasanya perkara yang paling beliau khawatirkan, keburukan yang paling beliau khawatirkan menimpa Sufyan ibn Abdullah adalah keburukan karena sebab lisan. Jika demikian kekhawatiran Nabi kepada salah satu sahabat, maka bagaimanakah dengan manusia yang tidak ada apa-apanya dengan beliau? Dari sisi takwa, dari sisi ilmu, dari sisi rasa takut kepada Allah dan yang lain. Kemudian wa'an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, bahasanya Umar satu ketika bertamu ke tempat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan pada saat itu, pada saat Umar masuk ke ruang tamu rumahnya Abu Bakar, Umar menjumpai Abu Bakar sedang menarik lidahnya, memegang lidahnya dan menariknya. Maka kemudian Umar mengatakan kepada Abu Bakar, mah ghafarolak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampunimu, kenapa engkau berbuat semacam itu? Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, inna hadha awradanil mawarid, sesungguhnya benda ini yaitu lidah telah menjerumuskan aku ke dalam banyak masalah. Telah menjerumuskan aku ke dalam berbagai macam sumber keburukan. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra. Jika demikian dikatakan oleh Abu Bakar untuk lisannya dan beliau adalah beliau, maka bagaimanakah dengan orang yang tidak ada apa-apanya dengan Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan banyak dosa, banyak kejelekan, banyak keburukan yang aku dapatkan gara-gara lidahku ini. Jika demikian lidahnya Abu Bakar, bagaimanakah dengan lidah manusia-manusia yang lainnya? Dan dari contoh bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddasa bercerita. Anna rajulan ada seorang yang berkata-kata, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Saya ini mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya rajman bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib. Dari mana dia tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya? Maka Allah Subhanahu wa taala marah besar dengan orang yang mengucapkan kalimat yang pendek ini, dan celakalah dia dunia dan akhiratnya gara-gara kalimat pendek yang dia ucapkan tadi. Wa innallaha ta'ala qal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, man dzalladzi yata'alla 'alayya al-aghfir li fulanin, siapakah yang berani dan lancang bersumpah? Dia mengatakan wallahi, bersumpah, dan dalam sumpahnya itu dia mencatut namaku. Ya ta'ala alayya, ya ta'ala artinya bersumpah. Alayya mencatut namaku. Aku berbuat demikian dan demikian. Ya, makanya ta'ala itu dari wallahinya. Alayya la yaghfirullahu li fulan. Ya, dia beraninya bersumpah demi Allah, Allah akan begini-begini kepada fulan. Fa ini qad ghafartu li fulanin, maka sungguh aku ampuni si fulan. Wa ahbattu amalak, dan aku hapus semua amalmu. Au kama qal, atau kurang lebih demikianlah redaksi hadisnya. Ini perkataan perawi, dan ini adalah di antara adab adab dalam membawakan hadis, meriatkan hadis bil makna. Maka di antara adab dan etikanya adalah setelah menyebutkan hadis tersebut, maka ada kalimat au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, au kama qala di sini terjemah bebasnya adalah kurang lebih demikianlah redaksinya. Kurang lebih demikianlah redaksinya. Kalau diterjemahkan dengan letterlek kacau. Nah, kalau diterjemahkan letterlek itu kacau dan tidak memahamkan. Au kama qala di sini artinya demikian kurang lebih redaksinya. Demikian kurang lebih redaksinya, atau diterjemahkan letterlek coba gimana rasanya, atau seperti yang beliau katakan, ya itu sudah lumayan ya. Wa yuzkar anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan disebutkan bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengomentari orang tersebut. Ya, mengutari orang tersebut, Allah hapus amalnya karena ucapannya. Qal, Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Dan kalimat walladzi nafsi biyadihi adalah sumpah yang ngeri, sumpah yang menakutkan. Kalimat sumpah yang menakutkan adalah dengan adalah redaksi walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya. Artinya jika aku bohong, jika aku berbohong dalam apa yang aku katakan, maka aku siap mati. Aku siap untuk kemudian tercabut nyawaku dan dicabut nyawaku. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku dan nyawaku ada di tangannya. Yang dia bisa berkehendak semaunya. Dan jika aku ngomong ngacau dan asal, gampang baginya untuk mencabut nyawaku. Latakallama bi kalimatin, sungguh orang tersebut telah mengucapkan satu perkataan yang aubaqat, yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, babun nahyi an taqnit bin nasi min rahmatillahi ta'ala. Bab larangan membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini bahayanya memasti-mastikan ya, orang lain berkenaan dengan nasibnya di akhirat. Bahayanya secara tegas menegaskan pada person tertentu bahwa dia penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala akan murka padanya. Atau kalimat-kalimat yang lain. Kalimat semacam ini meskipun pendek adalah kalimat yang sangat berbahaya, yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bahaya lisan. Ya, yaitu kemudian terucap dari lisan tersebut kalimat yang isinya memastikan hal yang gaib. Dan di antara hal yang gaib adalah memastikan tindakan yang Allah berikan kepada seseorang. Orang ini pasti masuk neraka, orang ini pasti celaka di akhirat, atau kalimat-kalimat semacam itu. Ini orang ini akan sesat sampai matinya. Wah, ini gak tahu masa depan. Siapa yang mau tahu isi bagaimanakah keadaan hati manusia menerima hidayah ataukah tidak? Wah, orang ini dah keras kepala ini, ya, dijamin beling sampai matinya. Ini kalimat-kalimat yang berbahaya, kalimat yang datangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini dalil bahasanya ya, sebagian amal kejelekan itu bisa menghapus amal kebaikan. Sebagaimana amal kebaikan itu bisa menghapus amal kejelekan, maka amal kejelekan juga bisa menghapus amal kebaikan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tadi, wa ahbattu amalak, dan aku hapuskan amalmu gara-gara ucapan yang singkat dan pendek yang diucapkan oleh orang tersebut. Maka sebagaimana amal kebajikan itu bisa menghapus amal kejelekan, innal hasanatu yudhibuna sayyi'at, bahasanya amal kebajikan itu bisa menghilangkan amal keburukan, maka demikian juga amal keburukan itu bisa menghapus amal kebaikan. Dan di antara amal kejelekan yang menghapus amal kebaikan adalah ya, memastikan keadaan orang, keadaan imannya ya, yang akan terjadi pada orang tersebut di masa depan. Di masa depan, maka kalimat memastikan nasib orang di masa depan berkenaan dengan imannya, berkenaan dengan hatinya, berkenaan dengan murka Allah atau ridha Allah atau yang lain, ini adalah kalimat yang berbahaya menghapus amal kebajikan. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalama bighairi dzikrillahi. Janganlah kalian banyak berbicara yang kontennya dan isinya tidaklah kemudian menyebabkan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillahi ta'ala uswatun lil qalbi. Karena banyak bicara yang isinya tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu menyebabkan kerasnya hati. Wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala al-qalbu al-qasi. Dan sungguh manusia yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang keras hatinya. Jadi antara sebab kerasnya hati adalah banyak bicara yang tidak perlu, tidak ada manfaatnya, dan pembicaraan yang melalaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha, jika waktu pagi tiba, fa innal a'dha'a kullaha, maka semua anggota badan itu takfur lisana. Maknanya tadhillu wa takhda'u, itu menyatakan ketundukan dan kehinaan kepada lisan. Fatakul, maka semua anggota badan berkata kepada lidah. Dan ini kabar gaib yang Nabi beritakan dan wajib kita imani apa adanya. Meskipun kemudian kita merasa itu tidak mendengarkan ucapan tangan kepada lidah, ucapan kaki kepada lidah dan seterusnya. Maka anggota badan manusia akan berkata kepada lidahnya, ittaqillaha fina, wahai lidah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan diri kami. Fa inna manahnu bika, karena kami mengikuti keadaanmu. Fa in istaqamta istaqamna, jika engkau lurus-lurus saja, kami akan lurus-lurus saja. Wa in aqwajta aqwajna, namun jika kamu belok-belok, maka kami pun belok-belok. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, maka hadis ini menunjukkan urgennya lisan. Bahasanya lisan itu komando, lidah itu komandan untuk semua anggota badan. Maka semua anggota badan itu tunduk pada hati. Ya, dan ketua anggota badan dalam kebaikan dan keburukan adalah lidahnya. Ya, maka jika ingin tahu kemudian bagaimana keadaan hati seseorang, lihat ucapannya. Lihat ucapannya, apa yang dia ucapkan, maka itu cermin hatinya. Dan jika kita tahu apa ucapannya, maka kita tahu keadaan anggota badannya. Keadaan anggota badannya, maka itu akan terlihat, orang ini orang baik-baik, orang ini orang yang jelek. Maka lihat lisannya saat dia marah-marah. Ketika dia dalam kondisi emosi, apa yang keluar dari lisannya, itulah isi hatinya dan itulah keadaan anggota badannya. Ketika dia dalam kondisi genting, kondisi terjepit, apa responnya? Apa yang keluar dari kata-katanya? Apakah caci maki, kemudian nama binatang ini dan itu? Nah, oh maka itulah isi hatinya. Oh, isi hatinya itu ya apa yang dia ucapkan. Ya, kalau yang keluar dari lisannya segawon, oh ya isi hatinya itu ya segawon dan teman-temannya. Kalau kemudian maka apa yang dia ucapkan, maka itu adalah cermin hatinya. Dan apa yang diucapkan oleh lisannya itulah cermin anggota badannya. Maka anggota badan itu mengikuti hati, dan anggota badan dan semua anggota badan mengikuti hati, dan semua anggota badan itu mengikuti lisan. Maka lisan itu cermin kelakuan dan perbuatan anggota badan dan cermin dari hatinya. Dan ucapan yang paling mencerminkan, ucapan lisan yang paling mencerminkan orang, mencerminkan isi hati orang, ketika dia marah, ketika dia emosi, itu cermin yang tak terbantahkan tentang isi hati seseorang. Ketika kemudian dia dalam keadaan-keadaan yang gawat, keadaan-keadaan yang terpojok, keadaan-keadaan yang genting, itulah isi hatinya. Itulah bagaimanakah kualitas hatinya, terlihat dari ucapan lisannya. Ketika dia terpleset, maka apa yang keluar, yang spontan keluar, itu isi hatinya. Apa yang spontan keluar ketika dia terpleset, itu isi hatinya. Apa yang spontan keluar ketika dia dalam kondisi yang tegang, dia kondisi marah, kondisi tergesa-gesa, kondisi kemudian tergesa-gesa, apa yang keluar dari lisannya, itulah kualitas hatinya. Dan ketika kemudian ingin tahu kemudian keadaan seseorang, atau kurang lebih keadaan seseorang, itu juga bisa kemudian kita lihat ketika kita tanya alamat sama dia. Ketika kita tanya alamat sama seseorang, itu menunjukkan kualitas dirinya. Mas, ini alamat ini di mana? Maka itu cara menerangkan gimana ke alamat, itu menunjukkan kualitas orang. menunjukkan kualitas orang. Kalau dia mengatakan, oh bapak jalan ke sana ke timur, nanti ketemu masjid. Ketemu masjid itu belok kanan pak. Maka yang dia pikir itu masjid. Oh nanti kemudian nanti ada pelang TPA gitu pak. Itu sampingnya pak. Lain halnya dengan orang, oh bapak nanti ke timur ke sana, itu ada angkringan pak. Nanti ada angkringan. Nah, angkringan itu belok kiri pak. Itu yang dia pikirkan angkringan itu. Isi hatinya itu angkringan. Angkringan belok kiri. Ya. Nanti kemudian mentok, itu ada kafe ya. Sebelah kanannya, itu alamat yang bapak cari itu. Itu terlihat kualitas orang itu ketika tanyakan alamat pada dia. Dia tuh yang dia ingat di lingkungannya itu apa? Apa yang menarik dan terkesan di pikirannya itu keluar saat dia ditanya alamat. Kalau dia terkesan dengan masjid, dia terkesan dengan ini. Nah, itu nanti yang keluar di alamat itu. Nah, sana masjid samping kiri, ada jalan. Tapi kalau dia terkesannya kemudian angkringan, kafe, kemudian apa, kuliner apa, pikirannya cuma kuliner gitu. Nanti dia pakai alamatnya pakai kuliner. Nanti sana ada warung bakso belok kanan, sana ada kemudian nanti kemudian ada kebab, ya, itu yang dia pikirkan ya muter di makanan gitu. Nanti nunjukkan alamat itu pakai petanya makanan. Gitu. Dan kalau orangnya itu perhatiannya dengan masjid sholat, itu petanya pakai masjid sama sholat. Ya. Maka kelihatan kualitas orang itu terlihat saat tanyakan alamat sama dia. Gimana dia menuntun kita untuk menemukan sebuah alamat itu kelihatan. Ini orang masjid, ini orang angkringan, ini orang gerdu atau apa. Karena untuk orang-orang yang tidak perhatian, itu benda-benda itu tidak terlihat. Benda-benda tersebut tidak terlihat. Orang yang perhatiannya ke masjid, itu di sebelah sana itu ada angkringan boleh jadi kelewatan. Di sebelah sana itu ada gerdu, tidak kelihatan. Dan tidak ingat. Karena itu butuh jawaban cepat ketika ada orang tanya, mas ini alamatnya gimana? Itu dia gak bisa berpikir lama-lama. Apa yang kemudian nyantol di pikirannya itu yang keluar. Apa yang jadi perhatiannya itu yang keluar. Karena dia ini ditanya cepat, dia tahu atau gak tahu? Ketika gak tahu, butuh jawaban cepat. Nah jawaban cepat itu apa yang terlintas dalam pikirannya. Terlintas di pikirannya, yang nyantol di pikirannya. Maka kita bisa melihat kualitas orang dari ucapannya. Di antaranya adalah ucapannya ketika ditanyai alamat satu tempat. Ya demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.